Bang Todung, apa komentar Anda? Maka oleh Mahkamah Konstitusi, permohonan bahwa anggota DPD itu bukan orang parpol ya, atau pengurus parpol, itu ditolak. Jadi artinya orang parpol atau pengurus parpol bisa saja menjadi peserta pemilihan untuk DPD, tapi asal memenuhi syarat mereka berdomisili di daerah yang bersangkutan. Saya kira sih KPU mesti melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi bahwa calon-calon anggota DPD yang akan ikut pemilihan nantinya haruslah berasal atau berdomisili di provinsi yang bersangkutan. Jadi nggak boleh orang dari provinsi lain ikut pemilihan anggota DPD di provinsi di mana dia tidak bertempat tinggal. Maka memang Dewan Perwakilan Daerah itu dibentuk untuk mewakili kepentingan daerah. Karena dia dibentuk untuk mewakili kepentingan daerah adalah tepat dan sepantasnya kalau orang dari daerah tersebutlah yang mewakili daerah tersebut. Dengan demikian dia bisa memperjuangkan kepentingan daerah secara lebih sejati. Ada anggapan keputusan ini berdasarkan dari rasa takut partai politik jika calon perseorangan yang lebih dipercaya rakyat. Pelajaran dari apa yang terjadi di DPR selama ini adalah pelajaran yang mahal ya. Dan kalau partai politik tidak merubah kualitas anggota-anggota DPR yang akan ikut dalam pemilihan umum nantinya, ya partai politik akan ditinggalkan. Dan saya kira baik itu di DPD maupun di DPR, taruhannya adalah kredibilitas dari anggota-anggota yang diajukan oleh partai politik itu. Kalau kredibilitasnya nol, ya pemilih tidak akan memilih mereka, itu aja. Ada masukan untuk masalah ini, Bang Todung? Saya hanya ingin mengatakan bahwa keberadaan DPD itu penting sebagai faktor penyeimbang dari DPR. Keberadaan DPD itu penting untuk betul-betul menjadi kepanjangan tangan dari kepentingan daerah. Kalau DPD itu tidak kuat, dia tidak akan bisa memperjuangkan otonomi daerah yang memang masih tersendat-sendat sekarang ini. Jadi menurut saya sudah waktunya semua kekuatan-kekuatan sosial politik di Indonesia mendukung keberadaan DPD. Baik, terima kasih Bang Todung. Demikian Topic of the Day bersama pengacara Todung Mulya Lubis. Saya Dewi Sintawati.